Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Ikhwatillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca keterangan Syekh Muhammad Utsaimin berkaitan dengan masalah riba. Masih membahas tentang pendapat beliau yang mengatakan bahasanya jika seorang itu menabung di bank ribawi maka dia tidak boleh mengambil bunganya. Beliau mengatakan fal haqiqatu annana na'tihu. Maka sebenarnya kami sangat menyayangkan ditemukannya, tidak dijumpainya beberapa ulama yang yusyaru ilaihi, yang disegani, yang memberikan fatwa semisal fatwa ini, yaitu bolehnya mengambil bunga dari bank ribawi. Padahal seandainya mereka mau am'anun nazar, berpikir baik-baik dan berpikir dengan cermat, niscaya mereka akan jumpai bahasanya diri mereka keliru. Sikapku terhadap firman Rabbku yang mengatakan untukmu hanyalah modalmu sehingga engkau tidak mendzalimi dan tidak dizalimi, aku katakan sam'an laka ya Rabbi wa ta'atan. Aku mendengar apa yang kau firmankan wahai Rabbku dan aku mentaatinya. Sehingga aku hanya mengambil modalku saja. Wal baqi ma'aliyya minhu. Sedangkan sisanya bukan urusanku. Biarkan mereka, yaitu pihak bank, dakhum, biarkan mereka memanfaatkan bunga riba tersebut dalam apa yang mereka inginkan. Kemudian apakah mereka mabaqi 'alaihi ay amirul kana'is, apakah mereka sudah tidak lagi tersisa bagi mereka untuk tersisa bagi mereka kesempatan untuk atau uang untuk membangun memakmurkan gereja kecuali dengan keuntungan yaitu bunga yang mereka ambil dariku. Padahal gereja-gereja itu sudah makmur, sudah megah. Wa harbul muslimin, dan peperangan orang-orang kafir terhadap orang-orang dan terhadap kaum muslimin itu adalah syakwa. Peperangan yang tersebar dan membentang di mana-mana, baik dengan uangmu atau uang selain dirimu. Maka apakah permasalahannya itu sangat tergantung dengan uangmu? Jika bungamu kau ambil, maka mereka bisa memerangi kaum muslimin, mereka tidak bisa memerangi kaum muslimin, dan jika tidak diambil mereka bisa memerangi kaum muslimin. Apakah pokok permasalahan cuma tergantung dalam masalah ini? Mereka mengambil bunga tersebut lalu membelanjakannya untuk keperluan gereja atau untuk memerangi kaum muslimin. Demikian yang kami katakan, jika kami andaikan bahasanya mereka benar-benar membelanjakan uang riba tersebut untuk hal itu. Akan tapi anggapan bahasanya pihak bank itu akan membelanjakan riba tersebut untuk memerangi kaum muslimin dan untuk kepentingan gereja, ini adalah wahmun, ini adalah sangkaan dan khayalan. Dan talbis yang di dan kerancuan yang ditanamkan oleh setan. Setan mengatakan jika kau biarkan bunga riba ini, maka mereka akan membelanjakannya untuk keperluan gereja dan untuk menteror kaum muslimin. Beliau katakan, man qala hadza? Siapa yang mengatakan hal ini? Apa buktinya? Namun ala kulli hal, ringkasnya, antara kita dan orang lain yang memutuskan perbedaan antara kita dengan orang adalah Al-Quran. Dan Al-Quran mengatakan, in tubtum falakum ru'us amwalikum. Jika kalian bertobat dari riba, kalian cuma punya hak pokok modal kalian. Pokok harta kalian yaitu modal kalian, sehingga kalian tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Dan jika kita mengikuti syariat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan faraja min kulli hamid. Setiap ada hal yang menyusahkan, maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa min kulli dhaikin makhraja. Dan setiap dari Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Adapun jika ketika ada masalah kita malah berupaya untuk melakukan analog dengan logika kita, sehingga akhirnya kita malah seperti orang yang menentang hukum Allah dengan mengatakan bahasanya jual beli itu semisal riba, atau sebagaimana setan yang setelah berpikir malah mengatakan saya lebih baik daripada Adam, kau ciptakan Adam dari, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Maka cara berpikir semacam ini adalah satu hal yang keliru dan keliru besar. Ketika ada masalah dan ada dalil, tidak mengikuti dalil, malah mengikuti logika. Ini adalah cara berpikir yang salah besar. Ketika ada masalah dan ada dalil, bukannya dalil yang diikuti, malah pikiran yang diikuti. Maka yang penting, permasalahan ini wahai saudara-saudaraku adalah satu hal yang sangat jelas, tidak membutuhkan ijtihad karena sudah ada dalil. Dan kaidah dalam dan kaidahnya mengatakan la ijtihada ma'an nas. Tidak boleh berijtihad ketika ada nas tegas atau dalil tegas. Kemudian berkaitan dengan masalah menunda, memberikan jangka waktu untuk orang yang kesulitan. Jika karena muksiran, jika orang yang berutang adalah orang yang kesulitan untuk melunasi utang, wahala waktu dain dan telah tiba jatuh tempo, dan orang tersebut tidak memiliki sesuatu, ala udhifa alaihi syai'an, maka tidak boleh ditambahkan kepadanya pembayaran tambahan sebagai kompensasi dari penundaan waktu yang diberikan kepadanya. Bersabarlah menunggu orang tersebut beberapa waktu lamanya. Ini nampaknya apa? Tafrik dari kaset atau transkrip dari kaset masih belum ditata baik. Wa yaqul ma ukhalifuka ma indaka syai'un al'an. Kemudian orang yang menghutangi malah mengatakan, aku tidak menyelisihimu, aku setuju dengan keinginanmu untuk memberi penundaan waktu. Ma'ing taka syai'un al'an, engkau tidak punya sesuatu apapun saat ini. Akan tetapi, saya terima hal ini, namun ada penambahan. Yang semulanya 1000, maka menjadi berubah menjadi 1100. Lalu dia mengatakan, aku tidak mau peduli dengan ayat setelahnya. Yaitu wa'ingkan adu usratin fanazirakin ilai ma'isara. Dan jika orang yang berutang itu kesulitan, maka diberi penundaan waktu sampai waktu mudahnya. Maka tidak ada padanya berilah penundaan waktu terhadap orang miskin tersebut, padahal orang miskin tersebut tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk memenuhi apa yang jadi kewajiban mayubibi, apa yang bisa untuk melunasinya. Di situ sampai satu titik mayajibu alika indaruhu fanadiratun ila maisara. yusibiku mamma yajibu alaika inzaruhu. Tidak wajib atasmu untuk memberikan waktu padanya. Fanadiratun ila maisara. Manila dikala nadiratun ila maisara. Siapakah yang mengatakan berilah penundaan waktu sampai waktu muda? Jawabannya adalah Allah Azza wa Jal. Dialah yang memberikan kepadamu harta. Wamanna bihi alaika, wamanna bihi alaika, dan juga nikmat kepadamu, dan membolehkan untukmu untuk mengatur harta. Dan Allah telah berfirman kepadamu, jika orang yang ditagih itu miskin, maka engkau punya kewajiban untuk memberikan waktu padanya. Lalu engkau berani-berani yang mengatakan aku tidak akan memberikan waktu. Hei orang, hei kamu yang berhutang, hayya ilal habis, kamu harus masuk penjara. Jika tidak, maka ada penambahan harta. Maka sikap seperti ini kita katakan ainal iman, di manakah iman? Dan di manakah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena seorang hamba yang hakiki adalah yang mengatakan kepada Allah sam'an wa ta'atan, kami mendengar dan taat terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Adapun orang yang menyembah uang, maka tidak ada pada dirinya yang dia pikirkan kecuali uang dan uang. Min ayyi masdarin tasilu, dari sumber manapun dia mendapatkannya. Maka orang yang pola berpikirnya semacam ini, inilah hamba uang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan jelek padanya, yaitu dengan celaka, binasa dan terbalik. Paragraf tadi membicarakan tentang masalah kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kepada orang yang memberikan utang. Ketika orang yang dihutangi itu kesulitan, maka orang yang memberikan utang punya kewajiban untuk memberikan waktu, memberi waktu sampai dia mampu melunasi dan membayar utangnya. Ada sebagian orang yang setelah mengetahui haramnya riba, dia mengatakan saya tidak mau peduli dengan bagian ayat setelahnya, pokoknya kalau tidak bisa melunasi, maka ya kalau tidak masuk penjara, maka tambahkan maka harus ada riba. Maka boleh katakan, dimanakah iman orang-orang semacam ini? Dimanakah syukur terhadap harta yang Allah berikan kepadanya? Dan orang ini layak untuk dicap dan dinilai sebagai budak harta. Kemudian setelah itu ada kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan memberi waktu. Dan kedudukan ini afdal minal inzar. Ini lebih mulia daripada memberi waktu, yaitu dengan memutihkan hutang orang tersebut. Wa antasaddaqu khairul lakum. Dan jika kalian bersedekah dengan memutihkan utangnya dan menganggap lunas utangnya karena dia kesulitan dan miskin, maka itu yang lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian adalah orang-orang yang mengetahuinya, orang-orang yang berilmu. Maka jika dia adalah seorang yang mu'sir, jika orang yang berhutang itu adalah orang yang mu'sir, baik engkau tahu bahasanya orang yang berhutang tersebut mu'sir, lalu engkau bersedekah kepadanya dengan kau katakan di bulan kau adalah orang yang kesulitan dan telah aku bebaskan semua utang, maka ini satu hal yang lebih baik bagi dirimu. Dan jika itu satu hal yang lebih baik, maka kerjakanlah. Ingatlah bahasanya dulu engkau keluar dari perut ibumu. Apakah ketika engkau keluar dari perut ibumu engkau membawa 1000 kantong emas, 1000 kain, dan 1000 perak, 1000 sandal? Apakah benar hal ini semua terjadi? Jawabannya tidak. Engkau keluar dari perut ibumu tanpa membawa sesuatu apapun, kau telanjang tanpa sesuatu apapun. Lalu siapakah zat yang a'adzaka, menyiapkan untukmu, wa'amadzaka, dan memberikan nikmat untukmu, dan memberikan harta untukmu? Maka jawabannya Allah Azza wa Jalla. Sedangkan sekarang zat yang memberikan nikmat kepadamu tersebut mengatakan, kerjakanlah hal ini. Maka seharusnya engkau mengatakan sam'an wa tha'ata. Saya mendengar dan taat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat-ayat riba dengan firman-Nya, wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan telah kalian merasa takut pada suatu hari di mana kalian akan dikembalikan pada hari tersebut kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa akan dipenuhi, akan dibalas berkaitan dengan semua yang dia usahakan, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Dan ayat ini merupakan ayat terakhir yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ada orang yang beranggapan bahasanya ayat yang terakhir itu adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, ini adalah pendapat yang kurang kuat. Pendapat yang lebih tepat, ayat yang terakhir turun adalah firman Allah di surat Al-Baqarah yang bunyinya wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Itu ayat yang ke-281. Karena ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum itu turun pada saat Nabi berhaji di hari Arafah bulan Zulhijjah, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di bulan Rabiul Awal. Sedangkan ayat ini wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah itu turun 81 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Atau jika mau dikompromikan, maka dikatakan bahasanya al-yawma akmaltu lakum adalah ayat terakhir berkaitan dengan ahkam, berkaitan dengan hukum-hukum, maka sudah tidak ada lagi penambahan hukum. Itu dengan turunnya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Namun ayat yang terakhir dengan benar-benar terakhir adalah ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ittaqu hadzal yawm, maka hendaklah kalian merasa takut dengan satu hari yang besar, di mana di hari itu kalian akan dikembalikan kepada Allah dalam keadaan hufatan, tanpa beralas kaki, urotan, telanjang, hurlan, dan tidak berkhitan. Dan pada hari itu yafirul mar'u min akhih, seorang itu akan lari dari saudaranya, tidak peduli dengan saudaranya, tidak peduli dengan ibunya, tidak peduli dengan bapaknya, wasahibatihi, dan tidak peduli dengan istrinya. Sahibah maknanya istri. Wabanihi, dan anaknya. Kenapa? Likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena setiap orang pada hari itu punya urusan yang menyibukkan mereka. Maka hati-hatilah kalian, maka takutlah kalian dengan hari ini. Takutlah dengan hari ini dan takutlah dengan keburukannya. Wawu di situ tidak benar. Wa taqwa syarihi. Merasa takut dengan keburukan hari akhir dan bencananya. Atau bertakwa atau merasa takut dengan keburukan hari ini dan keburukannya. Wa taqwa hadzal yaumi. Takwa atau takut terhadap hari akhir dan takut terhadap keburukannya dan bencananya itu dengan bentuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang benar-benar takut dengan bencana dan kengerian hari akhir, maka bukti dia adalah benar-benar orang yang takut adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'ala kulli halin, maka ringkasnya riba adalah haram. Baik riba itu adalah riba yang tegas, yang jelas riba, atau riba yang dilakukan dengan cara makar dan tipuan. Namun riba yang dilakukan dengan cara makar dan tipuan, maka ini dosanya lebih besar. Yang pertama adalah dosa ribanya, yang kedua adalah dosa melakukan makar dan tipuan. Maka dosa yang lebih besar. Dan dosa dan riba dengan makar ini lebih menyebabkan hati itu lebih keras. Waliyadzubillah. kalabal ran ala qulubihim makan yasibud. Tentang saktah di sini itu ada dua qiraah, sebagian qiraah saktah dengan membacanya kalabal rana, namun boleh juga tanpa saktah sebagaimana dikatakan oleh Imam Fushul Utsaimin di tafsir Juz Ahmad. Maka boleh dibaca kalabal rana dengan saktah, boleh juga tanpa saktah. Sekali-kali tidak, bahkan ran penutup hati yang ada pada hati mereka, penutup yang ada pada hati mereka disebabkan usaha yang mereka lakukan. Itulah yang menghalangi orang untuk melakukan ketaatan. Maka kau dapati orang-orang yang melakukan riba dengan hias, dengan tipu daya, dan beranggapan itu adalah halal, dan itu adalah tidaklah mengapa, maka kau dapati hampir-hampir tidaklah mereka bertobat darinya, menghentikannya. Akan tapi orang yang melakukan satu hal yang haram dengan bentuk terang-terangan, maka dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu kalau dia melakukan maksiat. Dan boleh dan tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala lewatkan pada dirinya ketentuannya, sehingga yamunnu alaihi taubah, Allah karunia akan padanya taubat. Maka ringkasnya, maka ketika orang yang berhutang itu kesulitan, maka ada dua pilihan bagi orang yang menghutangi. Ada pilihan wajib dan ada pilihan mustahak. Pilihan wajib adalah memberikan waktu pada orang tersebut sampai mampu. Dan ini hukumnya wajib. Panadiratun ila maisara. Ini hukumnya wajib. Kemudian pilihan yang mustahak adalah memutihkan hutang orang tersebut dan menganggap lunas hutangnya. Dan ini hukumnya mustahak. Namun dalam hal ini mustahak di sini itu lebih afdal daripada yang wajib. Memutihkan hutang itu lebih afdal dan lebih berpahala daripada sekedar memberi waktu. Kemudian berikutnya adalah memakan harta anak yatim secara zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama." Ini orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman dengan cara yang zalim. Maka hakikatnya innam ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka itu adalah memasukkan neraka, memasukkan api ke dalam mulut, ke dalam perut-perut mereka. Wasai slau nasaira, dan mereka akan masuki neraka. Oleh karena itu Allah juga mengatakan wala taqrabu mal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Dan ketika Nabi menyebutkan jauhilah tujuh dosa besar yang menghancurkan, maka salah satunya adalah memakan harta anak yatim. Waqulu waliyyan li yatimin kana faqiran, namun pengurus anak yatim yang miskin, orang yang mengasuh anak yatim dan dia miskin, lalu dia memakan harta anak yatim tersebut dengan ma'ruf, fala ba'sa alaihi, maka hukumnya boleh. Karena yang terlarang adalah memakan harta anak yatim zulman, dengan kezaliman. Kalau dia kekurangan dan memakan seperlunya dan memanfaatkan seperlunya sekadarnya, laba'sa alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Namun yang lebih dari kadar sepatutnya, yang lebih dari kadar ma'ruf, suhtun haramun, maka itu adalah uang haram dan haram. Suhtun maknanya haram, haram maknanya haram. Namun apa tolak ukur ma'ruf? Apa dhabit ma'ruf? Wal ma'ruf yarji'u fihi ila urfinna. Yang dimaksud sepatutnya, secukupnya, sekedarnya, itu dobitnya, tolak ukurnya adalah urfirna, adalah kebiasaan manusia, kebiasaan masyarakat. Apakah semua anggota dan komponen masyarakat? Kata Az-Zahabi bila katakan tidak, ya. Al-mu'minin al-khaliyin minal ahrad al-khabithah, maksudnya adalah kebiasaan masyarakat atau korup masyarakat, akan tapi tidak semua komponen masyarakat, namun orang-orang soleh di tengah-tengah masyarakat, itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang kosong darinya, tidak ada padanya tendensi-tendensi busuk. Maka beliau katakan, maka wali yatim yang miskin maka boleh makan harta anak yatim sekedarnya. Apa tolak ukur sekedarnya? Tolak ukur sekedarnya adalah dengan urf manusia, urf masyarakat, kebiasaan masyarakat. Namun yang dimaksud masyarakat bukan seluruh masyarakat secara total, karena itu beliau katakan ini adalah cuma orang-orang saleh di tengah-tengah masyarakat. Maka selama menurut orang-orang soleh di tengah-tengah masyarakat yang tidak punya tendensi-tendensi dengan harta anak yatim, itu menganggap ini tidak mengapa, ini masih sepatutnya, ini masih wajar, masih dalam batas wajar, tidak mengapa. Kalau ini sudah dinilai tidak wajar menurut orang-orang soleh di tempat tersebut, meskipun ini masih wajar menurut orang umum, maka yang dipatokkan adalah wajar menurut orang-orang yang soleh. Siapa itu yatim? Yatim adalah orang-orang yang bapak mereka mati sedangkan mereka belum balik. Yang mati bapak, jadi bapak mati. Kalau bapaknya minggat enggak tanggung jawab, ini bukan termasuk yatim. Jika dia adalah orang yang kekurangan, maka dia termasuk miskin. Dan belum balik. Kalau sudah balik, maka sudah tidak lagi yatim. Ini namanya yatim, itu sebelum balik. Dan ini syarat, setelah balik maka sudah tidak lagi yatim, dan membantu anak ini tidak lagi bernilai pahala membantu anak yatim, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan mereka anak-anak yatim itu adalah mahalu rifti, adalah orang yang manusia yang sepatutnya kita bersikap lembut padanya, perhatian dengan, sayang dengan, syafaqah dan sayang. Karena mereka adalah orang-orang yang sedih hati mereka disebabkan meninggalnya ayah mereka, dan tidak ada lagi a'il yang memberikan nafkah untuk mereka kecuali mereka hanya bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang semisal ini layak untuk kita bersikap lembut dan memberikan perhatian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berwasiat untuk bersikap baik dengan anak-anak yatim dalam kitabnya, dan Allah mendorong kita untuk memiliki kasih sayang dengan anak-anak yatim dalam banyak ayat. Oleh karena itu tidaklah halal bagi seorang manusia untuk memakan harta anak yatim secara zalim. Bagaimana ayat yang telah kita baca. Namun dijumpai ada sebagian orang waliyahubillah, saudaranya misalnya kakaknya meninggal, kemudian dia kakaknya ini meninggalkan anak yatim, dan kakaknya yang meninggal ini memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil, artinya akhirnya adiknya lah yang mengatur harta milik kakaknya lalu memperdagangkannya, namun bukan untuk si yatim, namun memperdagangkannya untuk dirinya sendiri. Hanya kemudian dia atau dia kelola harta milik kakaknya tersebut yang merupakan hak anak yatim tadi, biroi hakin biroi maslahatin, padahal dia tidak memiliki kewenangan dan tidak, dan bukan untuk mewujudkan maslahat untuk si yatim tersebut. Maka ini adalah contoh orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Maka orang-orang semisal ini berhak untuk mendapatkan ancaman keras, yaitu sesungguhnya mereka memasukkan dalam perut mereka api neraka. Nas'alullah al-afiyah. Bahkan Allah mengatakan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Ada beberapa penafsiran ulama tentang yang dimaksud bila dia akan dalam ayat ini. Namun kita lihat apa yang dipilih oleh Syaikhul Muslimin dalam masalah ini. Maksudnya, janganlah kalian bermuamalah berkaitan dengan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Artinya, jika di hadapanmu masru'ani ada dua pilihan, ada dua proyek bisnis. Kalau engkau ingin untuk tusahil memanfaatkan harta anak yatim tersebut pada salah satu dari dua proyek ini, maka hendaklah perhatikan manakah proyek yang paling maslahah, yang paling menguntungkan, dan yang paling terbebas dari kerugian. Lalu pilihlah dan lalu pilihlah proyek tersebut. Dan tidak boleh bagimu untuk melakukan apa yang lebih jelek, dikarenakan itulah lebih menguntungkan dirimu atau lebih menguntungkan kerabatmu atau semisal itu. Dan lihatlah manakah yang lebih baik. Jika muskil, jika tidak jelas, maka apakah dalam jika saya gunakan harta anak yatim ini untuk bisnis ini maslahat untuk yatim ataukah tidak, maka jika belum jelas, maka jangan belanjakan harta anak yatim tersebut. Namun simpanlah hartanya, karena yang Allah bolehkan mendekati harta anak yatim dengan cara yang lebih baik. Artinya jelas itu lebih baik. Maka jika muskil, jika tidak jelas, jika rancu, maka jangan falatafal, maka jangan lakukan. Dan termasuk bila tidak ia ahsan adalah tidak halal bagi pemegang harta anak yatim untuk menghutangkan, memberi hutang kepada seorang pun dari harta si anak yatim. Artinya jika ada orang yang datang kepada pengasuh anak yatim ini lalu mengatakan, salifni, berilah aku pinjaman 10 ribu atau 100 ribu rial dan engkau punya harta anak yatim, maka pengasuh anak yatim ini tidak halal, tidak boleh menghutangkan, memberi hutang pada orang ini dengan harta anak yatim. Kenapa? Karena menghutang kepada orang itu gambling. Bisa jadi dia bisa melunasi, bisa jadi kredit macet. Maka itu bukan termasuk bila tiya ahsan. Kenapa? Li'anau kerja'jir. Karena boleh jadi orang yang berhutang tersebut ternyata nanti tidak mampu anil wafa melunasi. Kemudian yang kedua, menghutangi orang ini satu hal yang tidak ada maslahat dan tidak ada manfaatnya untuk si yatim. Maka jika engkau tidak boleh menghutangi orang lain dengan menggunakan harta anak yatim, maka tentu lebih tidak boleh lagi jika engkau berhutang dengan hartanya si yatim. Artinya pengasuh anak yatim ini mengambil harta anak yatim ini untuk kepentingan dirinya dengan status hutang, nanti saya pulangkan. Maka jika orang lain saja itu tidak boleh menghutang orang lain dari harta anak yatim, maka menghutang diri sendiri, maka dikatakan lebih tidak boleh. Dan disayangkan sebagian pengasuh anak yatim waliyadzubillah, mereka punya bisnis, mereka berdagang, lalu untuk mulai berdagang perlu tambahan modal, akhirnya mereka berhutang dengan dari harta anak yatim ini. Dia berhutang untuk dirinya sendiri. Kalau dia atur harta anak tersebut, tersebut, harta anak yatim tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan usaha ini usaha milik dia. Sehingga kalau untung, maka untung cuma untuk dia. Sedangkan harta anak yatim tidak mendapatkan faedah, tidak akan bertambah banyak. Karena statusnya adalah dia utang sama utang dari utang pada si yatim dari harta si yatim. Maka ini melanggar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Namun jika engkau melihat bahwasanya satu proyek bisnis ini satu hal yang lebih bagus, dan engkau membeli sahamnya, dan Allah takdirkan ternyata bisnis tersebut merugi, falaisa alaika syai', maka engkau tidak punya kewajiban apa. Artinya tidak punya kewajiban untuk mengembalikan harta si yatim, karena engkau telah berijtihad. Dan seorang yang berijtihad, jika benar maka untuknya dua pahala, dan jika dia keliru maka untuknya satu pahala. Namun jika sengaja, tidak memilih yang lebih baik, kemudian memilih yang kurang baik, akhirnya merugi, ya ini hukumnya haram. Jadi jika ini yang terjadi, maka punya kewajiban untuk mengembalikan harta dia. Maka makna bila dia ahsan dengan cara yang lebih baik di sini, saya katakan bukannya maksudnya adalah boleh bermuamalah, boleh memanfaatkan harta anak yatim ini, boleh membisniskannya, namun dengan tujuan untuk mengembangkan harta anak yatim ini supaya semakin banyak. Dan segala sesuatu yang dengan dengannya itu memberikan manfaat untuk yatim. Jadi yang dimaksud bilati ya ahsan. Nah, ada sebagian ulama ahli tafsir yang menjelaskan bilati ya ahsan itu adalah untuk orang-orang yang tidak mampu, maka boleh memakan sebagian dari harta anak yatim tersebut dengan sekadarnya dan sepatutnya, namun itu dengan status buta. Dengan status buta, artinya jika mampu dia pulang. Ini adalah bila dia. Atau bila dia akan adalah ketika orang itu merawat harta anak yatim, maka dia cuma boleh mengambil bagian dari harta anak yatim tersebut untuk keperluan dirinya ketika dia miskin, dengan perkiraan seandainya dia bekerja merawat seorang anak, gimana upah standarnya. Kalau orang itu jadi pembantu merawat anak orang, bekerja di rumah orang jadi pembantu, itu gajinya berapa? Maka dia cuma boleh cuma sekedar kalau gajinya cuma 300 ribu per bulan, ya maka dia paling banter maksimal mengambil harta anak yatim, memanfaatkan harta anak yatim tersebut ketika dia miskin, dan maka dia cuma boleh mengambil kurang lebih adalah gaji standar untuk pembantu yang merawat anak orang. Itu adalah bila dia tidak boleh lebih dari itu. Ayat yang lain tentang anak yatim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil yatama." Mereka bertanya kepadamu tentang yatim. Anak-anak yatim. Qul islahu lahum khair. Katakanlah bahasanya memperbaiki si yatim, melakukan usaha untuk perbaikan terhadap yatim itulah yang lebih baik. "Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum." Jika kalian campur harta mereka dengan harta kalian, maka mereka adalah saudara-saudara kalian, maka boleh. Apa maksud ayat. Kita akan jelas tentang maksud ayat ini jika mengetahui sebab-musabab turunnya ayat ini. Ayat ini turun sebagai jawaban untuk satu pertanyaan yang dibawakan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, kami merawat anak yatim dan kami memegang harta anak-anak yatim, sedangkan rumah yang ada cuma satu dan makanannya juga bareng. Nasi kami, ya nasi mereka, sayur kami, sayur mereka. Maka bagaimanakah yang harus kami lakukan? Padahal Allah melarang makan harta anak yatim secara zalim. Kalau nasinya bareng, kalau sayurnya bareng, maka boleh jadi kami makan banyak, kemudian yatim tersebut makannya belakangan, kemudian tinggal sisanya, maka kami makan harta anak yatim dan diancam dengan neraka. Saya takut. Ini setelah turun ayat yang mengancam tentang makan harta anaknya itu secara zalim, maka sahabat khawatir. Sahabat-sahabat yang merawat anak yatim itu khawatir. Ketika mereka nasinya bareng, kalau bahasa kita nasinya bareng, sayurnya bareng, itu memakan harta anak yatim. Karena si yatim itu cuma dapat sisanya, kemudian aslinya jatah dia. Itu ini untuk uang beli beras itu setengah dari hartanya yatim, setelah setengah dari hartanya si pengasuh. Namun ternyata realitanya si pengasuh ini memakan lebih dari setengah. Maka sahabat khawatir, ini termasuk bentuk zalim dan makan harta anak yatim secara zalim. Maka bahkan sebagian dari mereka sudah memisah-misah. Kalau masak, kalau bahasa kita, ya ini nasinya anak yatim, ini nasinya pengasuh, ini sayurnya yatim, ini sayurnya pengasuh. Namun terkadang si yatimnya karena anak kecil gak habis, akhirnya busuk dan repot jadinya masaknya dua kali. Ini masuk sayur, sayurnya yang punya rumah, ini sama ini sayurnya yatim. Ini masak untuk yang punya untuk pengasuh, ini masak untuk yatim. Masaknya harus double. Itu ketakutan para sahabat setelah turun ayat innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Akhirnya mereka setelah melakukan kerepotan, setelah mengalami kerepotan dan kesusahan, mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, bagaimanakah yang harus kami lakukan? Jika kami jadikan makanan mereka anak-anak yatim ini di wadah sendiri, wadah khusus, maka kami kecapean. Masa harus dua kali. Dan boleh jadi yabsut alaih, boleh jadi makanannya ini busuk. Karena ya, anak yatim namanya anak, kadang doyan makan, kadang gak doyan makan. Pas gak doyan makan, ini gimana kan? Mau dimakan? Wah, ini punya yatim. Mau tidak dimakan, nanti khawatir busuk. Madana, nah, lalu gimana yang harus kami lakukan? Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan islahul lahum khair. Jika orang itu bisa disiplin, itu lebih baik. Bisa disiplin ketat. Ini harta anak yatim, ini hartamu, dipisahkan dengan ketat, itu yang lebih baik. Namun kalau dicampur-campur, ya enggak apa-apa. Wa in tukhalituhum, namun jika hartamu itu campur dengan mereka, berasmu campur dengan beras mereka, sayurmu campur dengan sayur mereka, ya maka bolehlah. Fa ikhwanukum, mereka juga masih saudara. Engkau bisa disiplin, itu yang lebih baik. Islahul lahum khair. Kalau kamu perbaiki mereka, kamu tidak makan dari harta mereka sedikit pun, karena kamu juga tidak membutuhkan, kamu berkecukupan. Kamu berkecukupan, kamu tidak butuh, bisa memenuhi kebutuhan berasmu sendiri, kebutuhan nasimu sendiri, kebutuhan sayurmu sendiri, dan kamu disiplin. tidak memakan harta mereka sedikit. Dimasakkan untuk mereka secukupnya atau kurang dari secukupnya, kalau khawatir pas lagi tidak doyan makan, nanti kalau kurang kemudian ditambahkan dari nasimu, dari sayurmu. Nah itulah yang lebih baik kalau disiplin. Namun seandainya campur-campur, maka fa ikhwanukum, maka mereka dengan saudara-saudara kalian, artinya boleh. Yani artinya if'alu ma huwa asla, lakukanlah manakah yang lebih manfaat, manakah yang lebih maslahat. Dan silakan kalian menyampurkan harta khalituhum, bercampur dengan mereka, mencampurkan harta dengan harta mereka. Nah, karena itu maka maka wadah nasi itu sama, al-qadr, tempat untuk menanak nasi, tempat untuk masak itu bolehlah boleh dengan wadah yang sama. Bal inak wahid, dan wadahnya sama. Selama kalian mengendaki dengan hal tersebut islah, perbaikan, maka Allah tahu siapakah yang niatnya mufsid, mau makan harta anak yatim, dan siapakah orang yang maksudnya adalah memperbaiki. Seandainya Allah berkehendak, Allah bisa menyusahkan kalian dan merepotkan kalian, akan tapi Allah Subhanahu wa taala sayang dengan hamba-hambanya yang beriman. Kemudian berikutnya adalah dosa besar berupa berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejumlah ulama berpendapat bahasanya membuat hadis palsu, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya adalah kufur yang membatalkan Islam, yang kulamin billah, mengeluarkan orang dari Islam. Dan dia adalah dilakukan bahasanya sengaja berdusta atas nama Allah dan Rasulnya dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal adalah murni kekufuran. Dan inilah yang disebut dengan kufur istihlal atau kufur tahrim, yaitu menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halal. Dia tahu kalau ini hukumnya haram, menurut aturan Allah zina itu haram, namun dia katakan zina itu boleh. Maka ini tidaklah dilakukan adalah murni kekufuran. Dan ini ada kufur akbar. Akan tetapi yang disini bahkan pokok adalah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya dalam hal yang tidak semacam itu, yang tidak sampai derajat itu. Maka itu dosa besar, karena Nabi ancam dengan neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna kadziban alayya laisa kadzibin ala ghairi. Sesungguhnya dusta atas namaku itu statusnya tidaklah sama dengan dusta atas nama orang lain selain diriku. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia bersiap untuk tinggal di neraka. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahkan ini hadis mutawatir lafzi. Dan Nabi alaihi wasallam mengatakan orang yang beriman itu memiliki tabiat ala kulli syai, semua tabiat dan sifat-sifat yang buruk kecuali khianat dan dusta. Artinya mungkinkah orang beriman itu mencuri? Mungkinkah orang yang beriman itu terjumus dalam zina? Mungkin. Maka mungkinkah seorang yang beriman itu berdusta? Tidak mungkin. Mungkinkah orang yang beriman itu khianat? Jawabannya tidak mungkin. Namun hal-hal yang lainnya mungkin, selain dua hal itu. Ya, sifat-sifat buruk yang lain dan kejahatan-kejahatan yang lain mungkin, kecuali dua hal ini, khianat dan dusta. Satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang mukmin. Tidak bisa dibayangkan ada seorang mukmin berdusta, dan tidak bisa dibayangkan ada seorang mukmin khianat. Namun ada seorang mukmin berbuat zina masih bisa dimaklumi. Meskipun ya bukan berarti itu dimaklumi. Namun masih bisa bisa dibayangkan itu terjadi, itu terjadi. Tidak bisa dibayangkan. Dusta dilakukan oleh seorang mukmin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man rawa anni haditsan wa huwa yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain." Barang siapa yang meriwayatkan dariku satu hadis, wa huwa yura. Ya, kalau yara artinya yakin, kalau yura artinya yadhunnu. Dan dia beranggapan punya praduga, punya sangkaan bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu atau dusta atas nama Nabi, maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Pendusta pertama adalah yang buat hadis, pendusta yang kedua adalah dia. Artinya tidak boleh meriatkan hadis yang meragukan, jangan-jangan ini bukan hadis Nabi. Jika yang meragukan saja tidak boleh, dan Nabi katakan meriatkan hadis yang meragukan itu adalah orang yang meriatkannya adalah salah satu dari dua pendusta, maka bagaimanakah dengan sudah tahu jelas-jelas ini adalah hadis dusta dan bukan hadis Nabi kemudian diriwayatkan tanpa dijelaskan. Falaha, maka jelaslah. Laha artinya jelas fi'il madhi. Maka jelaslah dengan hal ini bahasanya meriwayatkan hadis maudhu tanpa menjelaskan ke bahasanya ada hadis maudhu, hukumnya tidaklah boleh, hukumnya adalah haram. Dan kalau dengan dijelaskan dan dengan maksud untuk mengingatkan umat bahasanya ini hadis maudhu, maka dibolehkan. Penjelasannya berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, makanya adalah bentuk dusta yang paling besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman adlam, siapakah orang yang lebih zalim, mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, dibandingkan orang yang berani membuat kedustaan atas nama Allah. Yudillan nasa bi ghairi ilmin, sehingga akhirnya dia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Sehingga Allah tidaklah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Dan patut diketahui bahasanya lam dalam kata-kata liudillana sabira ilmin, itu lamnya disebut lam akibah dalam ilmu nahwu dan bukan lam taklil. Kalau lamnya lam taklil, orang akan beralasan, saya berbuat dusta bukan untuk menyesatkan manusia, namun saya berbuat dusta, kalau saya berbuat dusta atas nama Allah untuk menunjuki manusia, berarti boleh. Yang terlarang, yang dikatakan sebagai kebaliman adalah berdusta atas nama Allah supaya dengan tujuan menyesatkan manusia. So, kalau saya berdusta atas nama Allah untuk memberi petunjuk pada manusia, menyemangati orang untuk baca Quran, untuk belajar agama dengan bikin hadis palsu, berarti kan tidak apa-apa. Bukan demikian. Lam di sini bukan lam taklil. Yudilan nasa, supaya manusia, supaya dia bisa menyesatkan manusia. Namun lam di sini dalam akidah. Sehingga artinya yang tepat adalah akhirnya dia menyesatkan manusia. Akhirnya dia menyesatkan manusia. Artinya akibat dari kedustaannya itu menyebabkan manusia tersesat. Coba dalam akibat yang lainnya dalam firman Allah surat Qasas tentang Musa. Faltaqatahu, maka Fir'aun kemudian menemukan Musa yang ditaruh di bayi Musa yang ditaruh di peti yang dialirkan di sungai Nil oleh ibunya. Faltaqatahu alu Fir'aun, maka para pengikut Fir'aun menemukan bayi Musa. Liyakuna lahum aduwa wa hazana, bukan artinya supaya Musa itu menjadi musuh dan penyebab kesedihan bagi mereka. Mereka mengambil Musa maksudnya bukan supaya Musa ini jadi musuhnya. Namun lamnya di sini lam akibah, sehingga artinya akhirnya Musa itu menjadi musuh dan penyebab kesedihan bagi mereka. Kenapa dulu saya selamatkan bayi itu, sekarang memusuhi? Maka mereka, Fir'aun dan para pengikutnya, tidaklah menemukan atau mengambil bayi Musa untuk menjadikan Musa ini sebagai musuhnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan akibat hasil akhir dari perbuatan mereka ini, hasil akhirnya adalah Musa ini jadi musuh dan penyebab kesedihan. Maka demikianlah orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kedustaannya tersebut maka dia menyebabkan, dia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Dan dusta atas nama Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah mengatakan Allah berfirman demikian, padahal tidak ada dalam Al-Quran Allah berfirman demikian. Maka dia ini berdusta atas nama Allah, karena Allah tidaklah mengatakan sedikitpun apa yang dia kutip. Jenis yang kedua adalah menafsirkan firman Allah berbeda dengan apa yang Allah kehendaki. Karena maksud dari perkataan adalah maknanya. Maka jika ada orang yang menjelaskan satu ayat dengan mengatakan yang Allah maksudkan dengan ayat yang sudah demikian dan demikian, padahal dia tidak punya ilmu, maka orang ini berarti berdusta atas nama Allah. Karena dia berani bersaksi bahasanya inilah yang Allah kehendaki, padahal Allah tidak menghendakinya. Akan tetapi untuk dusta atas nama Allah jenis yang kedua, maka itu dirinci. Jika hal ini terjadi, penafsiran keliru ini terjadi karena ijtihad, ada seorang ulama yang keliru dalam menafsirkan ayat, maka ini dimaafkan. Maja'ala alaikum fiddini min haraj, karena Allah tidaklah membuat kesempitan dalam agama kalian. Dan inilah kemampuan, maksimal kemampuan orang tersebut dengan ijtihadnya, namun ternyata ijtihadnya keliru dan Allah tidaklah membebani satu jiwa lebih dari kemampuannya. Akan tapi jika orang itu sengaja menafsirkan firman Allah berbeda-beda dengan apa yang Allah kehendaki karena mengikuti hawa nafsu, atau karena dalam rangka untuk irda, dalam rangka untuk menyenangkan orang lain, menyenangkan manusia-manusia tertentu sehingga dia mendapatkan manfaat dari manusia-manusia tersebut, atau tendensi-tendensi semisal itu, maka orang inilah orang yang berdusta atas nama Allah. Dan demikian pula berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ada dua macam. Yang pertama adalah mengatakan bahasanya Rasul bersabda demikian, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakannya. Akan tapi itu adalah dusta atas nama Nabi. Dan yang kedua adalah menafsirkan hadis Nabi tidak sebagaimana yang Nabi kehendaki. Menafsirkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan makna yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatatawwa maq'adahu minal ma'am." Barang siapa berdusta atas namaku, ini berdusta atas nama Nabi di sini mencakup dua makna tadi. Yaitu menyampaikan satu hadis dan dikatakan ini hadis Nabi, padahal itu bukan hadis Nabi. Nabi tidak pernah mengatakannya. Atau mengatakan hadis ini maksudnya adalah demikian, padahal bukan demikian maksud Nabi. Maka siapa berdusta atas nama aku dengan sengaja, maka boleh katakan dengan sengaja. Artinya jika penafsirannya itu keliru karena ijtihad seorang alim, dia menafsirkan hadis tersebut dengan penafsiran yang kurang pas karena keliru dalam berijtihad, maka dia tidak termasuk sengaja. Yang sengaja, maka yang sengaja, maka tidaklah jatuh tempat hina. Maksud hadis ini, barang siapa berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja, maka dia telah menyiapkan tempat tinggalnya di dalam neraka, dan dia akan tinggal di tempat tinggalnya tersebut di neraka. Dan dua jenis dusta ini adalah dua jenis dusta yang paling parah. Yang pertama adalah dusta atas nama Allah, yang kedua adalah dusta atas nama Rasulullah. Ini adalah dusta yang paling besar dosanya. Dan manusia yang paling banyak berdusta atas nama Rasulullah adalah orang-orang Syiah, Rafidah. Kelompok sesat yang paling banyak bikin hadis palsu itu adalah Syiah, Rafidah. Itu yang paling banyak membuat hadis palsu. karena tidak ditemukan di antara kelompok-kelompok sesat satupun kelompok yang lebih banyak membuat hadis palsu daripada atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Syiah Rafidhah, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama mustalah hadis. Itu bukan mim namun fa. Falamma takallamu, ketika para ulama hadis berbicara tentang hadis maudhu, mereka mengatakan bahasanya orang yang paling banyak berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rafidhah, Syiah Rafidhah. Dan ini adalah satu hal yang bisa disaksikan dan satu hal yang bisa diketahui bagi orang-orang yang mengkaji dan meneliti buku-buku Syiah Rafidhah. Dan dikhawatirkan termasuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang salah baca dalam membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah baca dalam membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikhawatirkan termasuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bunyi sabda Nabi adalah A, dia bunyi dengan B. Nabi katakan man kadzaba alayya muta'ammidan, dia baca man kadzaba alayya muta'ammadan. Maka ini dia mengatakan apa yang tidak Nabi katakan. Maka membaca hadis Nabi keliru, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikhawatirkan termasuk bagian dari berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang menegaskan bahasanya ajaran Islam demikian, ajaran Nabi demikian, padahal itu bukan ajaran Nabi. Menurut Islam demikian, padahal ya, Nabi tidak mengajarkan demikian. Menurut Nabi itu harusnya demikian, padahal Nabi tidak mengajarkan demikian. Maka ini juga termasuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para mengatakan inilah ajaran Nabi, inilah sunnah Nabi, inilah Islam, padahal bukan demikian yang Nabi ajarkan dan bukan demikian yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka membuat bid'ah itu termasuk dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mengadakan bid'ah dan membuat bid'ah, mereka mengatakan secara tidak langsung bahwa ini bagian dari ajaran Islam, ini bagian dari ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal ternyata Nabi tidak mengajarkannya. Maka ini termasuk dusta atas nama Nabi alaihi wasallam. Demikian yang kita baca dan kita kasih pada kesempatan pagi hari ini. Allah ma'alim menimpa'una wa'fa'na bima'alam tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam.